Kita lanjutkan. Fal-muhimmu annahu laysa lana an natahajjara hikmatullah. Maka yang penting bagi kita adalah tidak boleh kita menutupi, membuang, menyingkirkan hikmah Allah. Ada hikmahnya kenapa Allah menciptakan Fir'aun, menciptakan Iblis, menciptakan penyakit, menciptakan khamar. Ada hikmahnya. Kita tidak boleh menutupi. Maka tidak boleh kita bertanya buat apa Allah menciptakan nyamuk misalnya, buat apa Allah menciptakan babi. Kalau memang itu haram, tidak boleh. Ada hikmah yang kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kalau kita tahu, berilah hikmah. Kalau enggak tahu, sami'na wa ata'na. Li'annaha awsa'u min ukulina. Karena hikmah Allah ini jauh lebih luas daripada akal kita. Akal kita mengatakan kalau memang Allah mengharam, tidak mau ada manusia makan babi, ya sudah, enggak usah ciptakan babi. Kalau Allah tidak suka melihat ada orang minum khamar, enggak usah ciptakan khamar. Itu akal kita. Tetapi hikmah Allah jauh lebih luas daripada akal kita. Lakinnana na'lamu 'ilmal yaqin amma Allah la yuridu ad-darar li'annahu darar. Akan tetapi kita mengetahui dengan ilmu yakin bahwa Allah tidak menghendaki kemudaratan itu, hanya semata-mata kemudaratan. Ya, maka tidak boleh kita menyatakan Allah menghendaki penyakit, menghendaki kemalangan, menghendaki penderitaan. Tidak boleh. Wad-dharru 'indallahi laysa muradan li dzatihi. Maka kemudaratan di sisi Allah bukan semata-mata kehendak dari zatnya itu. Ya, balli ghairihi, tapi karena ada sesuatu yang lain di balik zat keburukan itu. Wala yata'assabu 'alaihi illa al-khair. Maka tidak ada yang ada pada diri Allah atau yang dinisbatkan kepada diri Allah kecuali kebaikan. Ya. Ammal khairu fa huwa muradun li dzatihi. Adapun kebaikan itu memang kehendak Allah dari zatnya itu. Ya, Allah menghendaki salat, menghendaki puasa, menghendaki kejujuran. Zat kejujuran itu sendiri. Ya, salat itu sendiri, puasa itu sendiri, dan makhluknya juga. Wallahu a'lamu bima arada bi kalamih, dan Allah yang paling tahu dengan kalamnya, yang paling tahu dengan firman-Nya. Allah berfirman seperti itu, dan Allah yang paling tahu apa maksud firman itu. Ya, la in hadza allazi yatabayyanu li, tapi inilah yang terang bagi diriku, kata Syekh Utsaimin. Yang aku pahami ya seperti ini, kata beliau. Adapun apa kehendak Allah dengan ayat ini, Allah tentu lebih tahu. Tapi inilah yang aku pahami. Inilah para ulama, ketika sesuatu yang tidak qat'i, tidak jelas-jelas datang dari Allah dan Rasulnya, maka seperti ini. Ya, tidak mengatakan hadza haq, hadza batil, hadza haram, hadza halal, tidak. Ya, tapi dengan ucapan menurutku, pengetahuanku, ya, sepanjang pengetahuan saya dan seterusnya, ini ucapan ulama dalam masalah ijtihad. Adapun dalam masalah hak dan batil, syirik dan tauhid, maka jelas ucapan. Ya, nah, intinya bahwa Allah wa'alamu bima arada bi kalami. Allah yang paling mengetahui apa maksud dari kalam. Ya, maka ini adalah ucapan Abu Thawab, ucapan Hussein Al-Qarawisi setelah beliau berdua bertemu dengan Imam Syafi'i seharian. Ya, ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, dan di Baghdad hari itu sangat-sangat subur dengan ilmu filsafat, ilmu kalam. Lalu tokoh filsafat, tokoh ilmu kalam yaitu Abu Thawr dan Husain Al-Farabisi mendatangi Imam Syafi'i. Mendatangi Imam Syafi'i untuk mendebatnya, berdialog, adu hujah, adu argumen. Dari siang terus bersoal jawab, ya, tidak ada yang keluar dari mulut Imam Syafi'i kecuali terus ini ucapan Husain Al-Farabisi. Terus kami berdebat, kami berdialog dengan Syafi'i sampai malam hari. Dan di malam itu setelah hari gelap, kami sudah meninggalkan bid'ah kami. Kami taubat dari ilmu kalam, ilmu filsafat kami. Setelah kami bertemu dengan Imam Syafi'i seharian, lalu kami mengatakan amanna billah wa bima ja'a billah bi muradillah. Kami beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah, dengan kehendak Allah, kemau Allah, gitu. Bukan kemau kita. Selama ini ahli filsafat mengimani Allah, mengimani Al-Quran, tapi semau mereka sendiri, suka-suka mereka sendiri. Ayat ini ditakwilkan, ditafsirkan. Nah, setelah ketemu dengan Imam Syafi'i, mengatakan ada tambahan bimuradillah. Kami beriman dengan firman Allah, dengan kehendak Allah, semau Allah, suka-suka Allah menafsirkannya, mentakwilkannya, bukan suka-suka kita. Gitu ya. Maka lafaz bimuradillah ini waris diucapkan oleh para imam ketika mereka tidak paham dengan ayat, dengan firman Allah. Ya. Ya, kita bertanggung jawab. Apakah doa Rabbana atina fid dunya dan seterusnya dilakukan setiap hari? Kapan saja? Kapan saja? Sesering mungkin, ya. Terutama, dan ini doa ibadah, ketika melewati rukun yamani sampai hajar aswad. Ketika tawaf. Ketika kita sedang tawaf, maka kita melewati empat rukun, ya, empat pojok. Pojok yang terkenal adalah Hajar Aswad, dan satu pojok sebelum Hajar Aswad ini disebut rukun yamani. Ya, berarti satu sisi. Di mana ujung sisinya yaitu rukun yamani, ujung kekanannya adalah Hajar Aswad. Nah, ketika melewati itu, kita disunahkan mengucapkan kepada hasilnya dunia sana, tidak ada yang sana. Ya, tidak ada. Adapun di luar itu, maka ya, kapan saja. Menurut hadis Aisyah, Nabi memperbanyak membaca subhanallahu wa bihamdihi bihamdika Allahumma wa bihamdika ila sujud dan rukuk. Apakah ketika membaca doa tersebut Nabi juga membaca subhanallah atau cukup membaca doa tersebut? Ya, mencukupi. Maka boleh pilih, bisa subhanallah, bisa subuh kudus, bisa doa tadi. Adapun doa ini banyak diucapkan oleh beliau di saat-saat beliau menjelang wafat. Kesaksian dari imam, ya, terutama setelah turun surat An-Nisa, ya, idza jaa nasrullah wal fath. Dan Ibnu Abbas menafsirkan idza jaa nasrullah wal fath adalah pengumuman, alamat tanda bahwa sebentar lagi Nabi akan wafat. Ya, dekatnya ajalnya. Ini diucapkan oleh Ibn Abbas ketika ahli Badar, orang-orang yang ikut perang Badar tidak mengetahui takwil, tafsir, makna dari surat tadi. Ya. Tadi dijelaskan salat merupakan doa ibadah, maka dari itu harus sesuai lafaz dari Nabi. Setelah kita membaca doa sujud, kita dibolehkan berdoa. Dalam doa tersebut, apakah harus sesuai dengan lafaz dari Nabi? Yang pernah mendengar bolehnya berdoa ketika kita menggunakan bahasa Indonesia tetapi dalam Nabi. Iya, salatnya, rukuknya, sujudnya, atahiyatnya, ini adalah doa ibadah. Ketika duduk di antara dua sujud, kita membaca Rabbi Firli, maka ini adalah doa ibadah. Adapun ketika sujud, kemudian kita mohon hujan, atau kita mohon sembuh dari penyakit, atau mendoakan ibu kita yang sedang sakit, maka ibadah apa masalah? Jawab masalah. Ya, doa masalah yang ada di dalam doa ibadah, yang ada di dalam sholat. Ya, berarti boleh dengan lafaz yang kita bikin sendiri dengan bahasa Arab. Adapun dengan bahasa yang di luar Arab, kata Syekh Utsaimin, dalam hati saja. Apakah benar setan atau jin bisa masuk ke dalam jiwa seseorang terus menerus? Iya, masuk ke dalam mencerdak jalan darah. Setan itu jin yang dimaksud, masuk ke dalam diri manusia lewat jalan darah. Ya, dan tidak ada satupun manusia kecuali ada setannya, ada korinnya, jenis jin. Ya. Bagaimana setan ini selalu mengajak kepada keburukan, selalu dipengaruhi oleh, selalu mempengaruhi manusia untuk berbuat buruk. Bagaimana sikap kita harus melawan? Harus melawan. Maka segala keburukan boleh dinisbatkan kepada syaitan. Bahkan kita lupa, kita boleh mengatakan yang membuat aku lupa adalah syaitan. Ya, bagaimana ucapan temannya Nabi Yusuf di penjara. Ketika dia syed, dia lupa, dia menisbatkan kelupaan itu kepada syaitan. Keburukan adalah dinisbatkan kepada syaitan. Ya. Adapun kesalahan sebagian kita adalah menyangka bahwa syaitan ini bisa hilang dengan dirukyah. Maka dengan dirukyah, maka orang akan taubat dari zinanya, dari khamarnya, dari judinya. Sudah, bukan itu keliru. Rukyah adalah jin yang mengganggu manusia dalam fisiknya. Ya. Adapun pezina, peminum khamar, penjudi, ini digoda syaitan bersama syaitan, dan tidak dengan dirukyah tapi dengan dakwah. Ya. Jin tidak bisa dilihat, gaib, maka siapapun tidak bisa melihat. Ya, ulama manapun, bahkan sahabat, tidak ada yang melihat jin, kecuali para nabi dan rasul. Ketika datang saat khutbah salat Jumat, apa yang harus dilakukan? Duduk mendengarkan atau selangkah terusin? Ini kejadian di zaman Nabi. Nabi sedang berkhutbah, ada orang datang, langsung duduk. Maka Nabi menyuruh untuk sholat tahiyatul masjid. Jangan duduk, jangan langsung duduk di masjid sebelum sholat. Sholat ini bisa sholat tahiyatul masjid atau sholat yang lain. Adapun antum datang ke masjid langsung sholat duha, langsung qobliyah subuh, langsung qobliyah zuhur, maka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid sekali lagi hanya dilakukan oleh orang yang mau duduk di masjid. jika saya mendapatkan keburukan berkali-kali dan mendapatkan kebaikan berkali-kali, kemudian saya ingat keburukan ini dan kebaikan ini berhubungan dengan anggota 13. Apakah boleh mempercayai? Tidak boleh. Kebaikan, keburukan tidak ada hubungannya dengan angka, hari kelahiran, rumah mana kemana, tidak ada hubungan. Kebaikan dan keburukan hubungannya dengan hasil usaha kita. Kita rajin apa mana, kita tekun atau tidak, ini ada hubungannya dengan kebaikan dan keburukan. Adapun rumah mana kemana, hari kelahiran apa dan seterusnya, angka ini dan itu tidak ada. Siapa yang mempercayainya bisa jatuh ke dalam syirik, bahkan bisa kepada syirkul akbar, mengeluarkan seseorang dari Islam. Oleh karena itu, apa yang sudah terlanjur dipercayai di masyarakat, lawanlah dengan perbuatan. Kalau orang semua menghindari angka 13, maka antum pakai nama 13, pakai angka 13. Kalau orang-orang Cina takut angka 4 misalnya, antum pakai angka. Seperti Nabi setelah di kepercayaan jahiliyah, siapa yang menikah di bulan Syawal maka akan selamat. Maka Nabi sengaja menikah di Aisyah di bulan Syawal. Ini adalah dakwah bilhaq. Ini adalah perbuatan yang sangat bagus. Lawanlah dengan perbuatan kita. Ya. Yeah. Saya ke Bogor pergi ke rumah mertua saya, bolehkah saya berpotong sholat saya? Antum tinggal di mana? Kalau tinggal di Jakarta mungkin, ya kan tinggal di Bintaro mungkin, ya karena Bogor luar kota, ya boleh berpotong, sunnah berpotong, diharuskan berpotong apabila kita sama. Bagaimana memahami dua hadis? Yang pertama, hadis Amr bin Yasir bahwa ucapan kufur yang diucapkan pada saat terpaksa dimaafkan asal hatinya tetap pada keimanan. Hadis kedua, tentang dua orang yang satu masuk neraka karena berkorban seekor lalat dan yang satu masuk surga karena tidak mau berkorban seekor lalat. Sudah kita bahas ketika kita membahas di awal kitab Tauhid, ya, hadis Az-Zuba, ya. Yang pertama, bahwa hadis ini tidak sah. Menurut penyelidikan Syekh Taimin dan para imam, hadis ini tidak sah. Ya, maka Syekh Taimin mempertanyakan atau mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menyatakan bahwa hadis ini riwayat Imam Ahmad. Ya, yang benar bukan riwayat Imam Ahmad. Atau mungkin riwayat Imam Ahmad tapi bukan di musnadnya. Ya. Ah, secara sanad tidak baik. Secara muatan ya bertentangan dengan hadis di atas Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya tentang diri Amr bin Yasir yang jelas-jelas mengucapkan ucapan kufur karena terpaksa. Diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Ah, seandainya orang itu terpaksa mengorbankan seekor lalat karena terpaksa, tentu dia tidak akan maka dia akan diampuni Allah untuk menyelamatkan jiwanya. Kalau tidak akan di ya. Nah, kemudian ada penjelasan lebih lanjut, seandainya hadis itu sahih, maka yang dimaksud orang ini bukan terpaksa. Dia memang mau dengan hatinya mengorbankan seekor lalat, jadi bukan karena terpaksa, maka ya terpaksa. Bolehkah kita minta maaf dan berterima kasih kepada makhluk? Boleh. Boleh. Ya. Bahkan siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ya. Anisqurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Berarti kita disuruh bersyukur, berterima kasih kepada orang tua, kepada guru kita, kepada orang yang berjasa kepada kita. Ya, boleh. Yang tidak boleh adalah menyembahnya, ya, menjadikan hulu hulu terhadap orang soleh, ayat juga. Apa maksud dari hadis sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya? Lafaz baik-baik bukan seperti bahasa kita yang terbaik. Berarti hanya satu orang, tidak? Ya, yeah. Sebaik-baik orang adalah rumah. Katakan, kalau dia tidak meninggalkan rumah, apa baik rumah? Manusia terbaik tidak? Manusia terbaik adalah kuasaan. Ya, yeah. Al-Khulafa Ar-Rasyidin, 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, Ahli Badar, ini semuanya tidak ada pada diri Ibnu Umar. Ibnu Umar bukan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, bukan 10 orang di masuk surga, tidak ikut perang Badar. Ya, tapi hanya ikut perang Ahzab. Berarti perkataan Nabi sebaik-baik orang adalah Ibnu Umar, ini bukan yang terbaik. Artinya, di antara orang yang baik adalah Ibnu Umar. Di antara perempuan yang baik adalah yang murah maharnya. Artinya enggak memakok mahar yang mahal. Walaupun mahar itu hak perempuan, tapi perempuan yang baik ya ala kadarnya diterima. Ya, umumnya wanita di negeri kita maharnya murah-murah. Ya, perangkat alat sholat. Ya, murah sekali. Ya, umumnya. Ya, mahal. Ya. Masyaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin sempat menasihati kepada para wanita, kepada para wali untuk mematok mahar yang murah, bukan yang mahal. Ya. Apakah menyuruh orang lain melakukan salat wajib karena kepentingan dunia termasuk syirik? Belum tentu. Yang jelas ini tidak boleh. Tidak boleh mengharapkan dunia dari amal akhirat, kecuali yang jelas dalilnya. Saya ingin dagangan saya laris, maka saya harus sholat duha. Saya ingin ibu saya sembuh dari sakit, maka saya harus sholat tahajud. Ya, ini tidak boleh, karena memang tidak ada dalil seperti ini. Adapun yang ada dalil, sudah wamroh dokum disparaha. Obati penyakit kalian dengan cara sedekah, maka ini boleh. Saya ingin sembuh dari penyakit, maka saya memperbanyak sedekah, ini boleh. Karena sudah jelas dari ini. Adapun yang tidak ada dalilnya, tidak boleh. Mohon dijelaskan hal-hal yang termasuk tersebut terhadap wanita dan setan. Semua kebiasaan wanita, misalnya pakai jilbab, pakaian rok, pakaian khusus wanita, kita tirukan, berarti kita tersebut dengan wanita. Ya, adapun setan adalah dalam hal makan, minum dengan tangan kiri dan tidak berpailulah, ya. Tidak tidur siang, walaupun ini tidak hanya perintah Nabi yang autoria, ya, menyarankan pailulah kepada kita, yaitu tidur. Bolehkah mandi junub tanpa berwudu? Boleh. Semata-mata perbuatan Nabi tidak menjadikan syarat. Ya, yang menjadikan syarat adalah ucapan Nabi. Seperti Nabi mengatakan, "Solu kamar itu muri usai. Salatlah kalian persis seperti cara aku salat. Kudu'ani manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dari aku." Jelas ini perintah Nabi dengan kaum. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan, "Mandilah kalian seperti cara aku mandi." Nah, maka mandi kita tidak sama dengan cara Nabi, tidak apa. Walaupun itu mandi juga. Yang penting syarat yang dinyatakan oleh Nabi. Apa syarat dikatakan mandi? Membasahi seluruh badan dengan air, mengguyurkan air ke seluruh badan. Caranya seperti apa? apa nyukur, apa pancuran, apa gayung, apa sawar, Nabi tidak mengatur. Maka boleh. Kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka itu lebih baik. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, menjuluk Nabi, yaitu beliau pertama kali membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, lalu menggosokkan tangannya ke tanah, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau mengusap, mengguyur kepala 3 kali, kemudian seluruh badan diawali dengan yang kanan dan tidak wudu lagi. Ya. Bolehkah seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan umi? Atau memanggil suaminya dengan saya tidak bisa menjawab dengan haram ya. Tetapi ini tidak pantas, bukan pada tempatnya. Karena umi atau ibu ya, toma dan seterusnya adalah panggilan untuk ibu. Maka jangan samakan panggilan kepada ibu kita dengan panggilan terhadap istri kita. Ya. Maka yang terbaik adalah kita memanggil istri kita atau suami dengan yang berbeda dengan bapak ibu. Ya, panggil namanya boleh. Ya. Nudi, Oma, ya. Diacur atau bapak ibu, saya kira tidak tepat. Ya. Saya tidak tahu apakah akan berbeda. Ya, hanya sepertinya itu yang bisa kita akhiri. Subhanallah, kita minta sudah ya, itu betul. Jadi umur walat ya.